Saya bayang kau miliki saat ini, detik ini. Perlihatkan semuanya padaku sepenuhnya. Jangan ragu, bukan sekedar memilikinya atau sekedar menjalaninya. Buktikanlah kepadaku, sayangku, lakukan itu sekarang. Jangan sampai kau terlambat dan jadi sia-sia. Sayangku, lakukan itu sekarang. Jangan sampai kau terlambat dan jadi sia-sia. Jaga cinta ini dan pertahankan cinta ini.